Oke, Mitra Bisnis, silahkan Anda yang ingin join bersama kita di sini di 0816924924 untuk SMS ya, telepon juga boleh. Nah, tadi kita sampaikan topik pilihan Bang Kavi sore ini adalah strategi bodoh. Wah, memang Bang Kavi ini makanya julukannya biang penasaran, selalu bikin penasaran gitu kan. Ceritanya gimana lagi tuh Bang? Iya, jadi saya bukan mengajarkan orang untuk berbuat bodoh, tapi kita harus menyiasati. Kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang misalnya yang dilakukan dengan bersikap bodoh gitu loh. Contoh misalnya gitu loh ya, seperti tadi gitu loh, yang saya kasih contoh gitu loh. Karena 10 tim saya adalah bodoh, mereka umumnya tidak berani berdiskusi, tidak berani melakukan berdebat dan segala macam. Akibatnya proyeknya bisa berjalan tanpa harus banyak diperdebatkan. Kalau 10-nya orang pintar gitu loh, wah matilah. Tapi hasilnya gimana Bang nanti Bang antara? Hasilnya bagus-bagus aja tuh. Jadi strategi ini ternyata juga diadopsi sama yang menemukan apa, yang menemukan celana jeans diesel. Ya, jadi dia punya campaign selama 2-3 tahun terakhir ini adalah benar-benar supaya be stupid gitu loh. Yang ini yang menurut saya yang very very interesting gitu loh. Karena dia mengatakan bahwa minimal kalau kita melihat dan memiliki strategi bodoh, umumnya mereka tidak pernah gitu loh, gak pernah kritik. Tapi kita lebih open minded, kita lebih terbuka untuk menerima hal-hal yang mungkin ya, menerima hal-hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang lain, karena kita bersikap lebih open minded, lebih terbuka. Nah, ini mungkin adalah salah satu sifat yang harus kita tiru. Oke. Nah, kemudian apalagi nih Bang, sekarang gini nih Bang, ntar dulu. Artinya bodoh ini kan juga gak bodoh-bodoh banget kan. Kita punya bukannya, tim. Karena untuk membedakan pintar dan bodoh tadi ini kan juga harus dimengerti banget gitu oleh para pebisnis juga Bang. Iya, yang dimaksudkan di sini adalah bukannya kita benar-benar menjadi bodoh gitu loh. Tapi kita melihat attitude-nya itu yang ini. Jadi misalnya begini ya, ya kadang-kadang kita berbuat kesalahan gitu loh. Kita berbuat kesalahan, orang kan suka mengkritik kita dan memarahi gitu. Goblok banget sih lo, ngapain sih lo ngerjain gitu gitu loh. Tapi kan kalau kita tidak bodoh gitu loh, kita tidak bersikap bodoh dan kita tidak memiliki strategi bodoh, mungkin kita tidak berani mengambil resiko. Saking pinternya semua dipertanyain, semua dihitung, akhirnya kita gak berani melakukan. Dan itu yang terjadi di banyak sekali dengan para entrepreneur gitu loh. Oke? Nah, itulah sebabnya salah seorang pengusaha mengatakan kepada saya bahwa entrepreneur yang banyak beredar dan yang sukses itu adalah mereka-mereka yang satu, ya, tidak pintar-pintar amat di sekolahnya. Ketika lulus dari sekolah, ya, yang lain mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang sangat terkenal, tapi karena angka dia pas-pasan, mau tidak mau dia tidak mungkin mendapat pekerjaan. Akibatnya dia membuat pekerjaan sendiri, menjadi seorang entrepreneur. Kepepet sih sebenarnya awal-awalnya. Gitu loh. Nah, karena dia kepepet gitu loh, dia lebih berani, dia lebih nyemplung gitu loh. Sedangkan banyak resiko, perhitungannya terhadap resiko mungkin tidak seakurat atau tidak sejelimet dengan orang-orang yang sangat pinter gitu loh. Jadi dia terjun aja. Dan dia adalah dan orang pinter itu kebanyakan terhindar dari berbuat kesalahan-kesalahan, mistakes gitu loh. Tapi kalau orang yang bersikap bodoh gitu loh, karena dia berani aja gitu loh, dia nyemplung aja, dia lebih banyak membuat kesalahan. Tapi at the end of the day, pada akhirnya seringkali karena kita berani dan kita berbuat kesalahan, kita malah menjadi lebih cepat pinter dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya ada ini ya Bang ya, justru banyak para pengusaha itu mempekerjakan orang-orang pintar untuk melakukan administrasinya gitu misalnya Bang ya, karena butuh bantuan tadi ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Mitra Bisnis ya. Nah, strategi bodoh menjadi topik pilihan sore ini untuk di Kafis Break. Apakah Anda juga punya pengalaman sejenis dengan Bang Kafi tadi, ya, yang bisa menghambat jalannya bisnis Anda untuk lebih lancar dengan sekumpulan orang-orang yang tertentu pastinya, bukan dengan menggunakan strategi bodoh ini. Kita akan kembali sesaat lagi.